warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu bersama saya Caca Frederika dalam Tafsir Al-Misbah, masih dari Studio Metro TV bersama dengan Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah nih, bulan Ramadan semakin semangat dong insyaallah Pak. Insyaallah. Nah, kita juga dalam bulan Ramadan ini pengen belajar lebih dalam lagi nih. Kalau di episode-episode kemarin kita sudah membahas tentang surat Ad-Duhan, dan insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mulai dari ayat yang ke-17 tentang peringatan. Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang mau mendengarkan peringatan? Dan apakah peringatan dari Allah itu dapat membuat kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa? Yuk kita belajar sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'aun wa ja'ahum rasulun karim. Sungguh sebelum mereka kami telah menguji kaum Fir'aun, datang kepada mereka Rasul yang mulia. Kita lihat dulu, fatanna. Dalam bahasa Indonesia fitnah. Oh, fatanna fitnah. Tapi bahasa Indonesia fitnah itu beda dengan bahasa Arab. Oh. Fatanna itu pada mulanya berarti membakar emas untuk menguji kadarnya berapa. Membersihkan kotorannya supaya ketahuan. Ya toh? Nah, manusia diperlakukan Allah, atau Allah memperlakukan manusia perlakuan seorang yang menguji untuk mengetahui kadarnya sampai di mana. Dan harus dibersihin kotorannya. Harus dibersihin kotorannya. Nah, sekarang ini, ya, jadi fitnah itu bukan berarti membicarakan keburukan orang di belakangnya, tidak. Ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu, anak kamu itu ujian buat kamu. Sungguh kami telah memperlakukan kaum Fir'aun yang hadir sebelum masyarakat Mekah itu, memperlakukan mereka perlakuan orang yang mau menguji. Kenapa kita berkata demikian? Yang mau menguji itu ingin tahu dan belum tahu. Allah sudah tahu. Jadi kita berkata memperlakukan bagaikan perlakuan orang yang mau menguji. Datang kepada mereka Rasul Karim. Karim itu artinya yang baik dalam segala bidangnya. Rezeki yang baik adalah yang banyak dan memuaskan. Apa Rasul ini menyampaikan kepada kaum Fir'aun? An addu ilayya ibadallah, inni lakum rasulun amin. Serahkanlah kepada hamba-hamba Allah. Aku adalah untukmu secara khusus adalah utusan yang terpercaya. Siapa yang dimaksud dengan ibadallah? Orang-orang Yahudi. Di Mesir pada masa Nabi Musa, hidup masyarakat Mesir bukan orang Yahudi, dan hidup juga masyarakat Yahudi. Nabi Musa diutus untuk masyarakat Yahudi. Orang-orang Yahudi ditindas oleh Fir'aun, dibunuh anak lakinya, dipermalukan ininya. Maka Nabi Musa diutus, ayo selamatkan mereka wahai Musa. Maka dia datang kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, kembalikan kepada aku. Biar dia taat kepada aku, biar dia ikuti aku. Itu karena bentuk sayangnya Allah ya, karena kasihan dia disiksa, jadi udah deh dikasih nabi, diberi petunjuk supaya disayang. Betul. Atau adu ini rakum rasulun amin, aku ini adalah utusan dari Allah yang terpercaya. Wa alla ta'lau 'alallahi inni atikum bisultanin mubin. Jangan kamu meninggikan diri di sisi Allah. Jangan angku kepada Allah. Allah suruh begini, ikuti. Dan inni atikum bisultanin mubin. Aku datang kepadamu membawa sultan, kekuasaan yang jelas. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan? Kuasa itu adalah sesuatu yang memaksa seseorang menerima apa yang diperintahkannya. Itu kan kuasa. Nah, kuasa yang dimaksud di sini adalah mukjizat. Nabi Musa datang membawa mukjizat yang mestinya itu kuasa untuk menundukkan mereka sehingga patuh pada Allah. Saya datang kepadamu dengan suatu kekuasaan, yakni suatu bukti yang nyata berupa mukjizat. Dan inni uztu bi rabbi wa rabbikum antarjumun. Dia tahu Nabi Musa ini tahu bahwa Fir'aun itu kejam. Maka dia bermohon perlindungan kepada Tuhannya dan Tuhan mereka semuanya. Jangan sampai kalian membunuh aku. Menarik sekali nih Pak Quraisy, mungkin juga banyak pemirsa di rumah juga yang penasaran karena baru tahu juga sama seperti saya. Makanya jangan kemana-mana, kita harus rehat dulu sejenak Pak Quraisy, jadi tetap di Tafsir Al-Misbah. Kalah, tidak. Tidak mungkin kita tertangkap. Inna ma'iyya Rabbi, Tuhanku bersama aku. Tafsir Al-Misbah, kita masih membahas surat Ad-Duhan dan insya Allah kita sudah masuk nih ke ayat yang ke-20, membahas tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana nih Pak Quraisy? Jadi Nabi Musa tahu bahwa ini kejam, maka setelah menyampaikan itu semua dan dia lihat gejala-gejalanya mereka akan tetap menolak, maka dia bermohon pada Tuhan. Sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Apa yang dimaksud dengan Tuhanmu? Di situ Nabi Musa tidak berkata memohon perlindungan kepada Tuhanku Allah dan Tuhan kamu yang kamu sembah. Tidak. Tuhanku dan dia yang Tuhanku itu juga Tuhan kamu. Ya kan? Beda toh? Aku mohon perlindungan kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Jangan sampai engkau melempar aku sampai mati. Rajam. Ada lagi yang menafsirkan, jangan sampai engkau mencaci maki aku dan memfitnah aku. Itu juga rajam namanya. Dipersingkat oleh Al-Quran, karena di tempat lain sudah banyak uraian, maka tetap saja ditolak, tetap saja diganggu dan sebagainya. Maka Allah, di mana Musa meminta perlindungan itu, mengabulkannya antara lain dengan berkata, fa'asri bi'ibadi laylan, maka berangkatlah di waktu malam. Saya mau berhenti lagi sejenak. Isra itu artinya perjalanan malam. Ya toh? Lailan juga malam. Apa maksudnya ini? Apa berangkatlah bedanya di waktu malam dan malam. Oh. Ya kan? Ya, Isra malam. Ya, Isra itu perjalanan malam. Berjalanlah di waktu malam. Malam itu mulai, kita katakan mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar malam. Nah, ada yang berkata, jadi bisa jadi yang dimaksud berangkatlah di waktu malam, habis maghrib berangkat. Tidak. Tujuannya malam yang kedua ini di tengah malam. Makanya pakai dua kata. Itu, Fasri. Orang kita buka puasa, malam itu sebenarnya artinya gelap. Karena itu ada yang mengatakan kita buka puasa itu sampai malam setelah gelap. Tidak boleh ada mega merah. Tapi kita menganggap bahwa Nabi menjelaskan begitu terbenam matahari itu sudah malam namanya. Ada yang berkata walaupun sudah terbenam tapi masih ada mega merah itu belum malam. Oke, jadi di sini berangkatlah di waktu malam membawa hamba-hambaku di tengah malam. Innakum muttaba'un. Kalian akan diikuti secara bersungguh-sungguh. Kita berhenti lagi. Disuruh berangkat tengah malam, antara lain tujuannya supaya tidak ketahuan. Ya. Tapi sebenarnya tidak mungkin tidak ketahuan. Karena perjalanan malam dengan rombongan yang begitu banyak pasti akan ketahuan. Sama penguasa pada zamannya lagi. Katakan kalian akan diikuti secara bersungguh-sungguh. Dipersingkat lagi. Watrukil bahra rahwan. Kita mau lihat di ayat yang lain untuk memahami ini. Maka berangkatlah Firaun mengikuti Nabi Musa sampai di pantai. Umatnya lihat, kita diikuti, kita pasti tertangkap. Karena pasti bala bantuan Firaun ini banyak nih, okay, tentaranya nih. Maka Nabi Musa menjawab, kala tidak, tidak mungkin kita tertangkap. Inna ma'iya Rabbi, Tuhanku bersama aku. Percaya betul. Hanya di sini kata ulama ada sedikit perbedaan ucapan Nabi Musa dengan ucapan Nabi Muhammad. Kita lihat perbedaannya. Ketika Nabi Musa kaumnya takut jangan sampai tertangkap oleh Fir'aun, Nabi Musa menenangkan mereka dengan berkata, tidak akan, Tuhan bersama aku. Ya. Kalau Nabi Muhammad sewaktu dikejar oleh kaum musyrik sampai di gua, apa jawab Nabi Muhammad mendengar ucapan Sayyidina Abu Bakar? Wah, ini orang di atas kita nih. Bagaimana? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih. Jangan bersedih. Tuhan bersama kita. Nabi Muhammad berkata, kita. Nabi Musa berkata, aku. Karena mungkin kalau Sayyidina Abu Bakar sudah percaya. Bukan juga. Bukan. Kenapa tuh berarti itu? Karena Abu Bakar percaya. Ini. Nabi Musa, orang-orang Yahudi, masyarakatnya menonjolkan keakuan. Islam ini menonjolkan kebersamaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita salat sendiri aja, salat sendiri. Kita berkata apa? Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu, bukan saya, kami. Kita mengikut sertakan orang lain. Padahal kita salat sendiri. Sendiri. Ini kita, wajahku, wajahia. Ini wajahku, padahal kan wajahnya saya sendiri. Iya. Tapi, wa ana minal muslimin. Saya termasuk kelompok orang-orang ini. Masya Allah. Kita ini ajaran kita itu kebersamaan. Jadi enggak, sebenarnya memang di Islam itu diajarkan ibadah itu, belajar hijrah itu bersama-sama memang. Bersama. Bukan tentang aku baik. Jadi baru ya setelah dipukulkan tongkatnya oleh Nabi Musa, di sini tidak dijelaskan, tapi dijelaskan sana, fadrib bi asakal hajar, terbelah, mereka lewat. Kita lihat lagi, berhenti lagi kita sejenak. Kenapa disuruh pakai tongkat pukul? Bok langsung aja. Langsung Allah langsung belah juga kan. Kenapa bisa. Harus, kalau mau memperoleh sesuatu harus ada usaha walau kecil. Walau kecil harus ada usaha. Dan pada saat itu pun juga Nabi Musa alaihissalam gak tahu nih apakah ketika melemparkan tongkat ini akan terbelah atau enggak, karena kan mukjizat itu sebelumnya belum ia terima, belum ia rasakan. Cuman bedanya beliau dengan kita adalah beliau tingkat keimanannya sudah jauh lebih dalam, begitu ya Pak Quraisy. Ya. Nah, insya Allah kita masih akan membahas tentang lebih dalam lagi nih, tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Tapi kita harus rehat dulu sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Kalau dia menantang Tuhan, dia dihancurkan Tuhan. Seberapa kuatnya Fir'aun, kalau dia menantang Tuhan pasti akan hancur. Kesombongan tuh. Kesombongan. Tafsir Al-Misbah masih bersama dengan Pak Quraisy Shihab, dan sebelumnya kita sudah membahas nih kenapa sih ketika Nabi Musa alaihissalam tahu nih Allah akan membelah lautan tapi tetap diperintahkan untuk melemparkan tongkatnya. Itu adalah salah satu bukti bahwa sebagai manusia kita juga harus tetap berusaha, walaupun kita tahu yakin insya Allah Allah pasti akan bantu kita. Dan kita masih akan melanjutkan lagi, kita sekarang masuk ke ayat 24-25 ya Pak Quraisy. Jadi terbelah lautan, Musa dan umatnya telah bersama sampai di pantai sana, Fir'aun ikut di belakangnya. Setelah sampai di sana, Allah berfirman pada Musa, "Watrukil bahra rahwan." Biarkan saja itu laut. Di sini dia katakan laut, maksudnya Sungai Nil. Biarkan saja dia tenang seperti itu, keadaannya seperti ini. Terbelah. Tidak usah khawatir. Innahum mughraqun. Mereka sebentar lagi semua akan tenggelam. Jadi begitu dia ikuti, tenang Musa. Biar aja itu lautan, itu sungai terbelah, daratan orang bisa lewat. Karena apa? Mereka semua akan tenggelam. Maka tenggelamlah semuanya ini. Fir'aunnya tenggelam, tentara-tentaranya tenggelam. Baru Tuhan selamatkan badan Fir'aun. Itu nanti di ayat yang lain. Gitu. Baru dilanjutkan. Kam taraku min jannatin wa'yun. Alangkah banyaknya yang mereka tinggalkan. Berupa kebun-kebun dan mata-mata air. Tanaman-tanaman dan kedudukan-kedudukan. Maqamin karim lagi. Ada lagi kata karim. Mulia. Kedudukan yang mulia. Kedudukan bermacam-macam. Kedudukan apa? Semuanya yang terbaik. Wa ni'matin kanu fiha fakihin. Dan aneka nikmat yang tadinya mereka itu menikmatinya. Kadzalika auratsnaha qauman akharin. Begitulah kami mewariskannya kepada kaum yang lain. Kita berhenti lagi melihat bahwa Fir'aun ini dan umatnya, masyarakatnya adalah masyarakat yang maju. Sampai sekarang, sebagian dari hasil upaya mereka masih mengagumkan. Piramid. Peninggalan dari masa peninggalan itu. Mereka. Nah, semua apa yang mereka nikmati sebelum ini, sebelum itu di hancurkan Tuhan. Yang disisa itu diwarisi oleh kaum yang lain. Jadi bukan mereka yang membangun yang mewarisi. Bukan yang mereka itu. Nah, itu nanti ulama beda pendapat siapa mereka itu. Ada yang berkata bahwa mereka masih sebenarnya masih orang-orang Mesir, tapi sudah bukan rejim Fir'aun. Itu namanya kaum yang lain. Karena betapapun kalau Fir'aun berangkat dengan tentaranya, pasti masih ada yang tinggal di Mesir. Ada lagi yang berkata, yang mewarisi itu adalah pengikut-pengikut Nabi Musa. Yang setelah itu kembali ke sana, mereka lah yang mewarisi itu. Dan setiap kauman akhari. Ya kan? Betapapun ayat-ayat kita ini ingin berkata begini, bahwa betapapun kuatnya Fir'aun, kalau dia menantang Tuhan, dia dihancurkan Tuhan. Seberapa kuatnya Fir'aun, kalau dia menantang Tuhan pasti akan hancur. Kesombongan tuh. Kesombongan. Nah, itu juga sebabnya orang berkata begini, di dalam Al-Quran ada disebutkan tiga kaum. Ad, Samud, dan kaum Fir'aun. Kaum Ad itu ahli dalam seni. Ya. Samud ahli dalam seni. Sampai dia memahat gunung-gunung. Ad itu ahli dalam pembangunan. Sampai mereka membangun bangunan-bangunan yang tinggi yang belum ada seperti itu. Yang ketiga Fir'aun. Dalam teknologi. Teknologi. Sampai sekarang aja kita gak habis pikir. Nah Pak Quraish, ini kita akan memberikan kesempatan nih buat teman-teman di luar sana yang ingin bertanya. Karena menarik sekali kalau kita berbicara tentang Fir'aun, banyak sekali pertanyaannya. Kita kasih kesempatan, yuk kita lihat tayangannya. Assalamualaikum Pak Quraish. Saya ingin bertanya, mengapa hanya jasad Fir'aun yang tidak dihancurkan oleh Allah? Padahal selain Fir'aun masih banyak tokoh-tokoh pembangkang yang tidak kalah dengan Fir'aun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan juga tentang Fir'aun nih Pak Quraisy, saya ulangi ya pertanyaannya, mengapa hanya jasad Fir'aun yang tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal selain Fir'aun kan masih banyak nih tokoh-tokoh pembangkang yang enggak kalah dari Fir'aun. Mereka juga melawan nabi, menghina Rasul Allah. Kenapa tuh? Bisa jadi Fir'aun yang paling top kedurhakaannya. Dia bunuh anak-anak, ya toh. Dia mengaku Tuhan. Di sisi lain, Fir'aun ini, umat Bani Israel ini, itu punya hubungan dengan masyarakat Arab. Yang paling mereka kenal itu orang-orang Yahudi. Yang paling membangkang Nabi adalah orang-orang Yahudi. Sehingga perlu diberi penonjolan tentang bagaimana sikap Tuhan terhadap orang-orang Yahudi pembangkang ini dan bagaimana mereka dihancurkan Tuhan. Masih ada yang lain, tetapi boleh jadi tidak dikenal oleh masyarakat Arab ketika itu. Jadi itu beberapa alasannya. Jadi Tuhan menjadikan ini sebagai pelajaran. Bahkan itu dinyatakannya. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu menjadi tanda bagi generasi sesudahmu tentang kuasa kami. Sehebat-hebatnya kamu, sekuasa-kuasanya kamu, itu semua titipan Allah. Jangan sombong. Na'udzubillahi minzalik, bahkan Fir'aun yang merasa dia adalah Tuhan aja dihancurkan dalam sekejap sama Allah. Tapi memang Allah punya alasan. Kenapa sih? Apa sih hikmahnya menyelamatkan badan dan tubuh Fir'aun ini? Supaya menjadi pelajaran, salah satunya menjadi pelajaran buat generasi kita saat ini nih. Supaya berpikir dan tidak sombong. Insya Allah kita masih akan melanjutkan pembahasan kita. Tapi kita harus rehat dulu sejenak Pak Quraisy. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Perlakukanlah segala yang ada di sekitar Anda sebagai makhluk-makhluk hidup. Kayu-kayu, itu. Batu-batu, air. Itu sebabnya di dalam Al-Quran, wa in min syai'in illa la yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihah. Tafsir Al-Misbah masih bersama dengan Pak Quraisy Shihab dan tadi kita sudah masuk ke ayat yang ke-28, 27 dan juga 28. Bagaimana Allah memberikan peringatan kepada generasi kita saat ini dengan menyelamatkan tubuh atau badannya Fir'aun supaya kita nih anak-anak zaman sekarang udah deh gak usah sombong, gak usah ngerasa paling keren, gak usah ngerasa paling hebat. Nih yang ngerasa paling hebat di zamannya aja hancur dalam sekejap. Itu orang yang paling berkuasa pada saat itu loh gitu. Nah yang menarik lagi nih tadi Pak Quraisy juga di segmen sebelumnya menyebutkan bahwa ini juga menjadi salah satu peringatan bagi kaum Yahudi yang membangkang. Dan kenapa sih Pak di dalam Al-Quran ini berulang-ulang itu memang yang disebutkan adalah kaum Yahudi, Yahudi, Yahudi. Padahal kan ada kaum-kaum lain juga yang membangkang. Dan kenapa yang paling sering disebut itu Yahudi sih Pak? Ya itu yang saya katakan tadi. Bahwa itu yang paling dikenal, itu yang paling memusuhi Nabi pada waktu itu. Jadi itu contoh yang diangkat. Kalau dia angkat contoh yang mereka tidak kenal. Begitu juga misalnya dengan sorga. Kenapa yang digambarkan itu tidak ada durian? Ya kan? Ya betul. Dia tidak kenal. Betul, betul. Jadi harus diangkat contoh-contoh yang mereka kenal, yang bisa lihat dan sebagainya. Betul. Betul, boleh jadi nanti kalau kita masuk ke dalam surga kita suka durian minta sama Allah. Durian sangat mudah bagi Allah memberi kita durian tapi tidak beri contoh di situ. Baik, ya. Baik, kita langsung melanjutkan lagi pembahasan kita. Saya masih ingin melihat sejenak bahwa itu dari pertanyaan tadi ditinggalkan jasadnya dalam keadaan ini. Sampai sekarang itu masih ada. Dan kita masih bisa lihat kita masih bisa lihat. Di museum kan? Di museum. Jadi bisa lihat. Jadi ini salah satu pemberitaan gaib Al-Quran yang terbukti kebenarannya. Sewaktu itu baru ditemukan pada tahun 1900 sekian jasad itu, bahwa itu adalah jasadnya Fir'aun. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kadzalika wa arsalnaha qauman akharin, demikianlah nasib Fir'aun yang mengejar-ngejar Nabi Musa itu dan kekuasaannya, apa yang mereka tinggalkan kami wariskan kepada kaum yang lain. Boleh jadi yang tinggal di Mesir ketika itu boleh jadi orang-orang Mesir, orang-orang Yahudi yang kembali ke Mesir dan sebagainya. Baru menarik nih. Fama bakat alaihim sama'u wal ard wa ma kanu munzari. Langit tidak menangisi mereka, tidak juga bumi. Nah, ini apa maknanya ini? Memangnya langit menangis? Mungkin dengan bahasa atau caranya yang berbeda dengan manusia. Bagus, itu satu ada yang berkata begitu. Hmm. Tetapi ini kiasan. Tapi kiasan ini punya makna tersendiri yang harus menimbulkan kesan pada manusia. Bahwa semua yang diciptakan Tuhan ini dalam dua tanda petik hidup. Ini hidup nih. Hidup dengan kehidupannya sendiri. Tanah ini hidup. Dia menumbuhkan tumbuhan. Langit hidup. Merasa. Perlakukanlah segala yang ada di sekitar Anda sebagai makhluk-makhluk hidup. Kayu-kayu, itu, batu-batu, air. Itu sebabnya di dalam Al-Quran, wa in min syai'in illa la yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Segala sesuatu bertasbih kepada Allah, tapi kalian tidak tahu bagaimana caranya bertasbih. Mereka punya caranya sendiri. Mereka punya cara sendiri. Jadi mereka juga punya kehidupan, ala kehidupan dia. Jangan anggap ini tidak merasa. Nah, itu sebabnya juga kita kalau dari segi hukum, orang kalau sholat, mau sholat sekali lagi, sholat sunnah misalnya, itu pindah tempat sedikit. Ada yang pindah, ada yang enggak. Yang dianjurkan pindah. Iya, betul. Supaya itu nanti menjadi saksi. Dulu si A pernah sholat di sini. Di atas saya ya Allah, nih tanah-tanah ini nih. Gitu. Iya. Ini yang ingin dilukiskan. Fama bakat alaihim sama. Ini tidak disesali kepergiannya. Itu juga dalam hidup. Dalam hidup itu ada orang yang meninggal. Kita merasa sedih dengan kepergiannya. Sedih banget kalau kenal, kalau deket. Apalagi orang tua sendiri. Aduh. Ada Nabi pernah begini dalam konteks ini. Dia katakan ada seorang diusung di hadapan Nabi, beliau terus berkata mustarih. Mustarih itu artinya dia sudah mendapat ketenangan. Ada lagi satu diusung, beliau bersabda mustarah, orang sudah dapat ketenangan karena pekerjaannya. Kalau orang baik, yang baik yang pergi itu sudah dapat ketenangan. Dia tenang di kuburannya, dia tenang di alam sana. Kalau orang jahat, maka orang yang tenang dari gangguannya. Orang baik yang pergi ditangisi. Orang yang jahat pergi, kita senang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini, langit pun tidak menangis. Ya, justru saya bahagia. Itu sudah tidak ada kezaliman-kezaliman lagi. Bumi tidak menangisinya. Fama bakat alaihim sama. Langit tidak menangis, bumi tidak menangis, dan seterusnya. Terus wa makanu mundharin, mereka tidak lagi ditangguhkan, langsung di ini. Ada orang-orang yang berbuat jahat, Tuhan masih tangguhkan. Tidak usah dihukum dulu. Kasih kesempatan bertobat. Banyak itu yang begitu. ya kan? Kasih kesempatan dia bertobat dia langsung. Walakad najjayna bani Israel minal adabil muhin. Sungguh kami telah menyelamatkan bani Israel dari siksaan yang pedih. Salah satu bentuk siksaan itu adalah perbudakan mereka. Kan mereka diperbudak. Salah satu bentuk siksaan itu adalah penjajahan orang-orang Mesir terhadap mereka. Kalau begitu kemerdekaan adalah nikmat. Masya Allah. Udkuru ni'matallahi alaikum izja'alakum mulukan. Hai Bani Israel. Di tempat ayat lain. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Apa itu? Kamu dijadikan orang-orang yang merdeka. Nah, ini yang dimaksud di sini apa? Najjayna Bani Israel minal adzabil muhin. Kami menyelamatkan Bani Israel dari siksaan muhin. Siksa itu ada dua macam. Ada siksa yang menyakitkan fisik. Ada siksa yang menyakitkan hati. Iya kan? Betul. Siksa yang menghina itu lebih pedih daripada siksa yang menyakitkan hati. Pahlawan-pahlawan kita disiksa. Tapi mereka bangga. Terhormat. Iya. Tapi kalau Anda disiksa dengan yang menghinakan Anda, itu jauh lebih sakit daripada siksa. Di akhirat itu ada siksa adzabin alim, siksa yang menyakitkan, ada juga siksa yang menghinakan. Nauzubillahi minzalik ya Allah. Kita sama-sama belajar hari ini Pak Quraish. Semoga kita bisa terbebas dari siksa, baik siksa fisik ataupun siksa hati. Dan masih pengen tahu lagi sih tentang ini, dan kita masih pengen mendalami lagi. Tapi kita harus rehat dulu Pak Quraish jenak. Jadi jangan kemana-mana buat pemirsa yang ada di rumah, tetap di Tafsir Al-Misbah. Dia harus merasa dirinya setingkat dengan masyarakatnya. Kalau Anda merasa angkuh, Anda bisa-bisa keangkuhan ini mengantar Anda untuk menghina orang. Lagi di Tafsir Al-Misbah, dan kita sudah masuk ke segmen terakhir nih. Kita masih akan melanjutkan pembahasan kita. Buat yang baru bergabung, ayo siapkan catatannya, bolpennya, siapa tahu pengen nyatet nih yang tadi ketinggalan apa aja sih. Dan terakhir di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang siksaan. Ternyata siksa itu ada dua jenisnya, fisik dan juga hati. Dua-duanya menyakitkan, tapi mana nih yang lebih menyakitkan buat manusia? Yuk kita lanjutkan bersama Pak Quraish. Iya, jadi banyak siksa yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap masyarakatnya, apalagi orang-orang Yahudi. Salah satu yang paling berat itu adalah menjajah mereka. Itu siksaan yang menyakitkan hati. Sekali lagi saya ingin katakan, kalau begitu kemerdekaan adalah nikmat. Ya toh, itu kebanggaan. Itu harus dijaga. Dikatakan minal adzabil muhin, dari mana siksa yang menyakitkan hati itu dan menghinakan itu? Min Fir'aun, dari Fir'aun, dari penguasa ini. Kenapa? Innahu kana alian minal musrifin. Dia itu adalah sosok yang angkuh, ali, tinggi. Angkuh. Satu hal yang kita perlu garis bawahi, bahwa yang memimpin itu tidak boleh angkuh. Dia harus merasa dirinya setingkat dengan masyarakatnya. Kalau Anda merasa angkuh, Anda bisa-bisa keangkuhan ini mengantar Anda untuk menghina orang. Jadi itu ada ungkapan pemimpin itu. Sebelum dia jadi pemimpin, dia terlibat dalam masyarakat seakan-akan dia yang pemimpin. sebelum jadi pemimpin. Sebelum menjadi pemimpin, seakan-akan dia, dia yang jadi pemimpin. Karena banyak, ayo kita gini kan yuk, ayo kita gini kan yuk. Jadi dia sudah memberi ide-ide yang mengatur mereka. Walaupun dia bukan pemimpin. Secara legal. Ya. Tetapi setelah dia jadi pemimpin, seakan-akan dia rakyat biasa yang dipimpin. Oleh masyarakatnya. Oleh masyarakat. Apa kebutuhannya difasilitasin, kebijakan-kebijakannya. Fir'aun kana alian. Dia angkuh. Sembah aku. Aku Tuhan. Aku ini. Jadi di sini bukan sekedar sikap Fir'aun itu bukan sekedar menyiksa fisik, tapi melecehkan masyarakat Yahudi. Dilecehkan juga. Dilecehkan. Nah, itu sebabnya dia bunuh anak-anaknya kan, ayahnya ini sebelumnya, ya dia permalukan wanita-wanita. Nah, baru minal musrifin yang melampaui batas. Saya pernah terangkan, israf itu melakukan sesuatu, memberi sesuatu yang tidak wajar dan melampaui batas. Berlebihan. Berlebihan. Dia demikian itu. Walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala alamin. Kami memang telah mengistimewakan Bani Israel ini atas semua masyarakat pada masanya. Setelah semua masyarakat pada masanya. Pada masanya, bukan pada semua masyarakat dunia. Dia diistimewakan, Bani Israel ini, antara lain dengan banyaknya nabi-nabi yang diutus Allah dari Bani Israel. Tapi kalau misalkan sekarang memang kaum-kaum Yahudi itu termasuk golongan orang kaum-kaum yang pintar itu saat sekarang ini? Sebenarnya iya, tapi itu ada yang lebih pintar dari dia. Kita kaum muslim pun juga banyak yang pintar. Iya, ada yang lebih pintar dari tapi dia. Maksudnya diistimewakan itu? Tapi ayat ini menyatakan bahwa kami pilih mereka di antara seluruh masyarakat ini untuk masyarakat pada masanya. Rasul-rasul bukan itu. Bukan sepanjang masa. Pada suatu ketika, masyarakat muslim yang ada di Jazirah Arabia lebih hebat dari seluruh masyarakat. Karena usaha mereka. Ini sekarang tidak berusaha, tidak idiot, mundur. Yang lain yang berusaha. Sekarang boleh jadi orang berkata, Amerika hebat. Tapi jangan dulu. Boleh jadi orang sekarang berkata, Cina sudah mulai lebih hebat dari Amerika. Ya, sesuai kan? Usaha. Karena usaha. Kalau ini kan yang diberi keistimewaan oleh Allah, berbeda. Ya kan? Saya kira itu ya, kita ambil kesimpulan. Masuk kesimpulan, silahkan Pak. Kesimpulan kita, jadi Allah menguji kaum Fir'aun ini dengan aneka ujian, diberikan aneka kenikmatan untuk diketahui bagaimana sikapnya, tetapi ternyata mereka itu membangkang. Allah mengutus Nabi Musa dengan bukti-bukti yang sangat jelas, tapi mereka tetap membangkang. Dan pada akhirnya Allah menerima permohonan Nabi Musa, antarlah kaum Yahudi ini menyeberangi Sungai Nil untuk sampai ke daratan, tetapi bantuan Allah datang dengan menenggelamkan Fir'aun. Begitu Allah ingin menyatakan kepada masyarakat seluruhnya bahwa betapapun kuatnya seseorang, kalau datang ketentuan Tuhan, dia pasti akan tidak terselamatkan. Yang kesimpulan yang kedua yang saya ingin garis bawahi di sini adalah soal pembebasan Tuhan terhadap Bani Israel dari penjajahan dan penguasaan Fir'aun. Itu dinamai oleh Al-Quran sebagai nikmat kemerdekaan. Dan dengan demikian, setiap orang hendaknya mensyukuri kemerdekaan yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya. Yang terakhir yang kita ingin untuk garis bawahi di sini adalah bahwa orang-orang Yahudi dipilih oleh Tuhan sebagai masyarakat yang ini yang menonjol melebihi masyarakat-masyarakat lain, tapi itu pada masanya. karena adanya keterlibatan mereka, setiap orang yang terlibat dan berusaha untuk maju dapat maju melebihi yang lain. Dan kenyataan sekarang bisa menunjukkan yang demikian. Antar negara sudah beralih dari satu negara ke negara yang lain. Dulu kaum muslimin meningkat tinggi dan sebagainya. Karena tidak berusaha untuk meningkatkan diri, dikejar oleh masyarakat lain. Masyarakat lain pun begitu. Saya kira itu. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih banyak Pak Quraisy. Insya Allah pembelajaran kita hari ini dari surat Ad-Duhan ayat 17 sampai ke 32 hari ini, insya Allah bisa kita petik hikmahnya. Kita semoga bisa menjadi termasuk golongan orang-orang yang bersyukur atas diberikannya nikmat kemerdekaan kepada kita nih, masyarakat Indonesia. Dan juga semoga apapun ujian yang melanda kita saat ini bisa menambah rasa syukur kita dan juga ketakwaan kita sebagai kaum muslimin. Sekarang saatnya saya, Caca Frederika, mohon pamit undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah besok kita ketemu lagi masih di jam yang sama di Tafsir Al-Misbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.